Mitra bisnis Indonesia kaya dengan kayu, melimpah dengan rotan, namun sayangnya dari total nilai perdagangan mebel dunia yang mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika, Indonesia hanya menguasai tidak sampai 2%-nya. Jangankan dibandingkan dengan China yang menguasai sekitar 40%, Indonesia pun kalah dibandingkan Vietnam, negara yang potensi bahan bakunya tidak selimpah Indonesia, tapi mampu mendapatkan sales 2 kali lipat lebih besar dari Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut saat ini, kami telah tersambung dengan praktisi bisnis furniture Hari Meranata. Pak Hari, bagaimana komentarnya soal ini? Satu, mungkin produktivitas manusianya ya tidak seproduktif kalau apalagi kita bandingkan ke China ya. Memang kalau di China bisa 2-3 kali lipat lebih produktif per kapitanya, itu dia bisa generate terms of revenue dan produknya. Dan Indonesia ya, kayunya banyak ya. Kalau di Indonesia juga untuk mebel kayu ya, kita memang kuat di solid biasanya ya. Kalau di Vietnam dan lain-lain, dia juga main produk-produk yang lain ya. Mungkin sekarang kita mulai mengembangkan produk-produk derivatif, tapi pertamanya kita enggak, karena kita memang kebanyakan kayu, jadi kita enak gitu, kita enggak punya spirit untuk inovasi sedikit dalam hal ini. Kalau produk-produk lain, especially di China, kalau kita lihat furniture-furniture-nya, banyak juga yang dikembangkan bahannya bukan dari kayu per se, dari karton dan lain-lain, dan mereka mampu untuk melakukan hal itu, karena mereka memang bahan-bahan itu tidak readily available di sana. Kalau Pak Hari lihat, kenapa negara seperti China bisa begitu dominan di pasar furniture global? Kalau dari China, memang government-nya nge-push industri dan policy-policy-nya dia sangat menguntungkan gitu. Mereka katakanlah buat trade fairs dan lain-lain, dan benar-benar disupport itu. Di Shanghai Fair katakanlah itu salah satu yang terbesar, memfasilitasi itu semua. Lantas bagaimana dengan Indonesia, Pak Hari? Saya tahu sekarang shifting-nya ke Singapura kalau Southeast Asia. Jadi pemain-pemain Indonesia exhibition-nya di Singapura karena untuk trade itu. Kalau yang di sini, sepengetahuan dan sepengalaman saya ya Pak ya, untuk pembeli ya, dikit yang trade ya, dikit yang orang-orang trade, ya ada aja yang datang, tapi ya skalanya berbeda. Kalau di Singapura dipush itu. Di China hampir semua trade, ya memang kalau yang di sini, ya pembeli yang datang dan mereka ingin transaksi ke situ. Kalau yang di China, nature-nya berbeda. Orang trade datang dari mancanegara, kemudian mereka tukar-tukar nama dan lain sehingga ada perdagangan dari situ. Jadi ya repetitif lah. Dari government-nya sendiri, mereka memacu industri itu. Jadi kasih program-program, katakanlah ya promosi ke luar negeri, bagaimana-bagaimana, itu terorganisasinya agak sentral. Di sini asosiasinya ada, cuman dari pihak government ya kurang ada penjemputan bola seperti itu. Di sisi lain, produk furniture kita juga dinilai kurang kompetitif dari segi harga. Bagaimana menurut Pak Hari? Kalau dari harga, kita harus lebih kritis ya. Ada spesialisasi masing-masing. Jadi dalam hal ini China, ya memang dia murah, tapi apa yang dia produksi biasanya mass production untuk furniture-furniture yang lainnya memang banyak invest heavily on the equipment untuk line production. Kalau kita menang biasanya custom made, harganya lebih mahal. Tapi market segmennya juga memang berbeda ya. Kita harus bandingkan memang apple to apple. China cenderung ngambil market yang menengah ke bawah. Kalau kita cenderung ngambil market yang memang susah diproduksi. Tapi di bawah Italia, kalau Italia sangat bagus. Kita nggak ngomong Italia lah. Cost-nya udah terlalu tinggi kalau di Italia. Jadi kita main veneer, main solid wood, itu pangsa market kita. Biasa kita masih bisa bersaing di situ. Di Italia biasa lebih pilih supplier Indonesia ketimbang China. Jadi kalau melihat perkembangan bisnis sekarang, di pasar mana saja produk furniture kita bisa unggul dibandingkan negara lain, Pak Hari? Indonesia tetap dipercaya untuk quality furniture di Amerika. Jadi mereka tidak skeptis. Jadi mereka sourcing di Indonesia kebanyakan, apalagi untuk proyek-proyek ya, hotel lah, apartemen dan lain-lain. Tapi saya nggak mau overconfident lah. Karena di China ini, mereka orangnya ulet dan teknik produksinya improving every time. Jadi mereka catching up. Ya, kita salah satu-satunya harus belajar untuk berinovasi ya. Tidak mengandalkan terus-terusan natural resource yang kayunya, oh kita punya natural resource, kita punya kayunya, makanya kita pede-pede aja gitu. Nah, boleh gitu juga terus. Jadi harus gimana cara buat cost efficient produk-produk derivatif seperti kayak dari board, dari metal sudah ada. Cuman lebih efektif lah dioperasionalkan, jadi nggak rely on natural resource aja. Demikian praktisi bisnis furniture Hari Meranata, saya Giri Sadewa.